lembutnya embun pagi. Ngapa kita merahasiakannya kepada diri sendiri? Lama-lama hanya ada satu wajah yang dilukis rembulan. Mari kita membuka hati agar jujur saja turuti kata nurani. Mari kita membuka hati agar jujur saja, tak mungkin hadapi hidup tanpa cinta. Tanpa cinta.